Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma'ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi a'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ta'ati habibika sayyidina Muhammad wa na'udzubika ya Rabbana min ma'siyatika wa min ma'siyati habibika sayyidina. Allahumma ya Rabbana urzukna at-tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara, saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita bersama mensyukuri nikmat besar Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu kemudahan untuk kita melanjutkan apa yang sudah pernah kita mulai, yaitu belajar bersama Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, untuk agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam belajar kita dimudahkan, maka ketahuilah siapapun yang dimudahkan untuk belajar mendekat, itu sebetulnya orang yang sudah dekat kepada Allah. Maka Allah yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul di sini, Allah yang menghendaki kita untuk kumpul di sini, Allah memilih kita untuk kumpul di sini. Dan ketahuilah ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Kita terus senang berkumpul bersama orang-orang mulia. Kita berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita berkumpul dengan orang-orang ahli taat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perkumpulan yang Allah murkai. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berkumpul dengan ahli maksiat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berkumpul dengan hamba-hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti biasa sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita akan baca satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dengan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah itu ringkasan dari kitab Sahih Bukhari. Akan tapi sebelumnya harus kita yakini bahwasanya tempat semacam ini adalah tempat yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu. Yang senang bukan Allah saja, Nabi menyenangi. Nabi senang dengan tempat yang semacam ini dan senang dengan orang yang berkumpul di tempat ini. Bahkan malaikat pun juga demikian. Dan semua makhluk Allah senang, sampai semua kehidupan yang ada di laut memohonkan ampun untuk kita. Hitanul bahr, semua kehidupan yang ada di laut akan memohonkan ampun kepada Allah, memohon kepada Allah untuk orang-orang yang menghadiri tempat yang semacam ini. Dan ini disebut oleh Nabi sebagai taman surga. Maka koreksi dirimu, jika engkau merasa senang di tempat ini, tanda bahwa dirimu adalah ahli surga. Jika ternyata dirimu gundah di tempat yang semacam ini, benahi diri, benahi hatimu, jadikan engkau senang dan engkau senang dan engkau senang, paksakan dirimu dan biasakan sehingga menjadikan tempat semacam ini adalah nomor satu. Jika kita sudah bisa menomor satukan apa acara yang semacam ini, artinya itu menjadi satu acara yang paling kita cintai, acara yang kita utamakan, acara yang kita idolakan, maka di saat seperti itulah kita merasakan berada di taman surga, dan itulah ahli surga. Katailah ahli surga akan senang di taman surga. Hanya ahli neraka yang tidak senang di taman surga. Bukan tidak senang, tidak akan bisa masuk di taman surga. Tapi begitulah perjuangan. Ada sebagian dari kita yang memasuki majlis semacam ini masih dengan memaksa dan memaksa. Ada sebagian atau sekelompok hamba Allah yang yusakuna ilal jannati bisalasil, dibawa ke majlis semacam ini harus dimarahi oleh ibunya dulu, dimarahi bapaknya dulu, dicemberutin sama istrinya dulu, suaminya, ada macam-macam. Tapi akhirnya sampai surga, alhamdulillah. Pokoknya tadi gimana caranya berangkat, yang jelas kita berada di tempat mulia, dan syukuri dan banggalah, dan jadikan ini tempat yang harus kita, acara yang harus kita nomor satukan. Kalau kita sudah bisa nomor satukan ini, acara semacam ini, maka katailah berarti kita sudah menikmati taman surga, dan itu tanda kalau kita ahli surga. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'ya salihatu minallah, mimpi indah, mimpi bagus adalah dari Allah. Wal hulmu, adapun mimpi jelek, hilm, makna di sini adalah mimpi jelek, minasyaitan, dari syaitan. Fa idza haluma ahadukum, jika ada di antara kalian itu bermimpi yang tidak baik, pokoknya mimpi tidak baik, mimpi ketemu yang serem, enggak enak, ketakutan, ya khaufuhu, yang ia takuti. Kalau engkau mimpi melihat sesuatu yang menakutkanmu, atau menemui kejadian di dalam mimpi itu, kejadian yang menakutkan, falyabsuk an yasarihi, hendaknya engkau meludah ringan ke kirimu. Pendidikan dari Nabi. Karena apa? Itu godaan setan. Kalau ludah itu setan. Nah, dari setan. Wal yata'awwad billah, memohon perlindungan dari Allah, a'udzubillahi minasyaitan rajim. Tapi ingat, fa innaha la tadurruhu, akan tapi harus kau yakini mimpi itu tidak akan membahayakanmu, karena mimpi adalah mimpi. Enggak usah kebingungan apa yang terjadi, enggak ada apa-apa, itu mimpi. Sejelek-jelek mimpi adalah sebaik-baiknya di saat kamu bangun. Mimpi dikejar harimau, bangun alhamdulillah. Lillah, cuma mimpi ya. Biarin mimpi. Oh ini, ada orang hidupnya dengan mimpi. Kalau sudah mimpi jelek, kok bingung saat kampung tahu. Kenapa semalam saya mimpi semalam? Nah ini, adab bermimpi dulu sebelum kita bicara tentang bagaimana kita membaca mimpi atau menakwili mimpi. Adab bermimpi. Kalau kamu bermimpi-mimpi yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, kalau ada di antara kalian melihat mimpi yang senang, menyenangkan, mimpi indah, bertemu dengan orang soleh, melakukan salat, melihat anaknya dalam bahagia, atau tiba-tiba kamu bahagia dalam mimpimu, fa innama hiya minallah, itu dari Allah. Falyahmadillah, hendaknya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Alaiha, atas nikmat tersebut. Wal yuhaddits biha, dan boleh kamu ngomong cerita, semalam aku mimpi yang baik. Tapi ingat, asalkan jangan dusta. Termasuk mimpi ketemu orang-orang soleh, boleh bicarakan, tapi ingat tidak boleh dusta. Wa idza ra'a ghaira dzalik, tapi kalau melihat yang tidak baik, maksudnya selain daripada mimpi indah, kalau kamu melihat yang tidak baik, mimma yakrah, dari sesuatu yang kamu tidak senang. Oh, mimpi sapinya mati, mimpi ayamnya mati, mimpi. Ah, itu minasyaiton. Kenapa dikatakan minasyaiton? Karena setan itu membawa mimpi jelek ini ke alam nyata nanti akhirnya. Setan itu menghembuskan di dalam mimpi itu agar di alam nyatanya nanti itu kebawa oleh mimpinya. Nah, makanya sudah kalau dari setan kau buang sudah, itu dari setan, ngapain kau ambil? Jangan diri, itu mimpi. Setan menghiasimu. Minasyaitan, falista'id. Hendaknya minta perlindungan dari Allah billah minasyaitonir rajim. Min syarriha. Ya Allah, jauhkan dari kejelekannya itu. Misalnya dari mimpi diterkam harimau. Bangun. Auzubillah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari terkam harimau beneran. Itu tok saja sudah, enggak usah pusing, enggak ada harimau. Mimpi-mimpi. Wala yadhur wala yadhkurha li ahadin, dan jangan cerita kepada seseorang. Jangan cerita kepada seseorang, bisa jadi fitnah untukmu. Diam-diam. Sekarang orang mimpi, saya mimpi begini begini ya. Mimpi, ya sudahlah mimpi, ngapain pusing mimpi? Tidak usah cerita sama orang, tidak usah minta tolong, tolong saya mimpi dikejar harimau loh ya. Pak polisi pun tidak bisa nolong, kamu mimpi itu gimana? Polisi yang suruh masuk mimpi, ya tidak bisa. Coba, ada orang hidupnya dengan mimpi ngapain? Dengan mimpi loh, sampai orang itu kayak mimpi, ketemu dia pasti mimpi loh. Pasti kita, oh mimpi lagi apa lagi, mimpi lagi, cerita mimpi, ya. Hidupnya mimpi, mimpi, mimpi, mimpi, mimpi. فَإِنَّهَا لَتَضُرُّهُ, itu tidak membahayakannya. Itu adabnya bermimpi. Jadi kalau kita bermimpi, kalau mimpi baik, yang tidak menjadikan sebab kesombongan, hendaknya kau ceritakan. Sebab ada mimpi menjadi sebab kesombongan. Yang para ulama menghimbau agar tidak diceritakan. Bahkan bisa menjadi sebab dusta, dan dustanya gede. Mimpi ketemu Nabi. Oh, bisa dusta ini sayang. Bisa menjadi sebab dusta orang. Urusanmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu Rasulullah di alam nyata. Sebelum di alam nyata, ketemu di dalam mimpi. Baik. Lah ini mimpi. Jadi seperti itu mimpi. Jadi kalau mimpi baik, bersyukurlah kepada Allah. Ada orang terbawa oleh bisikan setan, mimpi, ini kisah. Mimpi melihat istrinya dengan seorang laki-laki dalam mimpi. Ditelepon dia amuk-amuk istrinya. Duh. Wah, ini orang kena setan. Ini setan berarti dia sudah. Sama setan namanya mimpi. Ya, alhamdulillah cuma mimpi. Istriku salehah. Selesai. Ini ada kisah ngadu kepada kami. Suami saya itu suudzon terus dengan saya gara-gara mimpi. Sudah begitu mimpi, mimpi. Ini ceritanya inilah. Cerita kepada orang yang salah. Ada seorang laki-laki bermimpi. Melihat istrinya itu adalah dengan laki-laki. Yang namanya mimpi. Sudah begitu dia itu sudah sebutan prasangka buruk. Tanya. Tanya kepada temannya setan. Orang yang suka sok tahu masih menjawab. Wah, ya habislah. Terjadilah perceraian. Ketawalah setan. Mimpi adalah mimpi. Awas. Yang mengikuti mimpi buruknya, maka dia adalah setan. Sudah selesai. Kalau mimpi baik, ya bersyukurlah kepada Allah. Akan tapi juga mimpi. Dan nanti ini martabat pembahasan mimpi ini. Ada mimpi yang ada hubungannya dengan petuah-petuah. Di dalam mimpi ketemu seorang alim berfatwa. Bagaimana hukumnya? Atau bahkan ketemu dengan Nabi memberitahu tentang hukum. Hukumnya adalah tetap mimpi. Tidak boleh merubah hukum di alam nyata. Misalnya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini, mulai hari ini kamu boleh minum minuman keras. Oh enggak bisa dipercaya biarpun kamu ketemu Nabi dalam mimpimu. Sebab mimpi di alam nyata yang dipakai. Sebab mimpi bukan hujah biarpun mimpi ketemu Rasulullah. Hujahnya adalah ilmunya Rasulullah yang dibawa oleh para ulama. Itu loh. Makanya mimpi-mimpi. Jangan dibawa kemana-mana. Mimpi adalah mimpi, sebatas mimpi. Cuman ada kabar gembira. Senang. Mimpi ketemu orang soleh. Dapatkan juz'un minan nubuwah. Bagian daripada kenabian maknanya apa? Bukan orang itu jadi nabi. Artinya apa? Engkau telah diberi kabar gembira tentang sebuah kebaikan yang semula kamu tidak tahu. Karena kalau orang mimpi baik, kabar gembira. Tentang kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepadamu. Misalnya kalau kita mimpi ketemu dengan orang soleh, Allah insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Bertemu dengan orang soleh. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, gua bangga. Bagaimana tidak senang ketemu Nabi? Cuman kalau hukum ketemu Nabi ini permasalahannya lain. Kalau bertemu Nabi, ketahuilah itu benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kalau seandainya kita bertemu Nabi kemudian di dalam mimpi itu kok Nabi memberikan fatwa tentang hukum, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi yang roh, yang di alam nyata, maka tidak boleh kita dengar itu mimpi. Itu kaidahnya. Sehingga mimpi tetap mimpi. Jadi urusanmu bukan dengan mimpi. Biarpun engkau mimpi ketemu dengan wali dan sebagainya, ulama atau ketemu Nabi, awas, syariat Nabi Muhammad tidak diambil dari mimpi. Ini tidak diambil dari mimpi. Kita harus tahu makna ini. Kemudian kalau mimpi ketemu Rasulullah adalah sebuah kemuliaan, bahkan man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan aw yaqdatan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, dalam hadis Imam Bukhari juga yang meriwayatkan bahwasanya barang siapa bisa melihatku di dalam mimpi, dia akan melihatku di alam nyata. Sebab mimpi yang dilihat oleh seorang hamba sebagai Rasulullah tadi adalah benar, karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi nabi di dalam mimpi seorang. Jadi setan itu bisa membisik, menggoda. Kalau menjelma menjadi seorang ustadz masih mungkin. Akan tapi kalau menjelma atau membiasi seorang dalam mimpi lalu menjelma sebagai nabi, tidak bisa. Rasulullah enggak bisa. Dalam bentuk apapun, akan tapi ingat harus ada adab di dalam kita melihat mimpi. Kalau kita urusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama adalah kita kalau melihat mimpi ketemu Nabi adalah jika ternyata yang kita lihat adalah kurang, mohon maaf, dalam mimpi ada orang melihat, bagaimana kok Nabi Muhammad aku lihat pincang padahal Nabi tidak pincang, atau wajahnya atau anak, maka yang itu adalah dikembalikan kepada dirimu, itulah cermin darimu. Artinya apa? Nabi tidak semacam itu. Artinya mungkin ada yang kurang, kecintaanmu yang selama ini kok aku berkurang, mungkin pengabdianmu kepada Nabi kurang, mungkin mengikutimu dengan kepada Nabi kurang. Jadi koreksi kepada kita. Jadi yang bincang cara kita. Jadi mata kita itu belum benar di saat melihat Nabi di alam dohir. Jadi kurang serius melihat Rasulullah. Makanya mimpinya begitu. Dapatnya setengah. Nabi enggak seperti yang kita baca di dalam buku sejarah tentang kegantengannya dan sebagainya. Kalau hakikat Nabi adalah ganteng, bersih, segala kebaikan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian yang kedua adalah jangan berdusta. Awas kalau berdusta, mengaku ketemu Nabi, bal yatabawa maq'adahu minan nar. Siap di neraka jahanam. Wow, ini merame orang aku ketemu Nabi ini. Pengen cepat-cepat jadi wali itu ya syarat biasanya paling mudah. Pengen setiap malam Jumat ketemu Nabi, malam Senin ketemu Nabi. Saya tiba ketemu Rasulullah, Rasulullah tuh ngomong kepada saya, bilang sama Pak Haji itu, kalau pengen rezekinya banyak kasih duit saya. Wah, enak bener tuh. Bohong, awas, jangan bohong, nanti ketemu Rasulullah, neraka, jangan berdusta. Kalau memang benar engkau mimpi ketemu Rasulullah, itu urusanmu dengan Nabi Muhammad, berbahagialah engkau. Karena itu bukan dusta. Mukaddimah engkau akan ketemu di surga nanti. Tapi ingat kalau engkau berdusta, lalu berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah, justru engkau akan dapat neraka. Sudah enggak usah main mimpi-mimpian, sudah. Kalau mimpi benar, untuk dirimu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Puji syukur kepada Allah, ya Allah. Ingin bertemu dengan Nabi. Sehingga para kekasih Allah ada yang bertemu Nabi Muhammad setiap malam. Allah. Bahkan ada belajar dengan Nabi dalam mimpi. Bahkan ada diajari. Seperti yang selama ini kita hafal nazaman kecil. Aqidatul Awam itu. Itu musannif. Pengarang nazim itu bertemu Rasulullah. Ditalkin. Mendengar nazam dari Nabi SAW, bangun enggak hilang dari otaknya. Lihat, ada semacam itu. Loh, kok dipegangi? Kita ajari. Karena ukurannya adalah di alam nyata. Sebab ternyata yang diajarkan Nabi dalam nazamannya tidak bertentangan dengan akidah yang benar. Kalau bertentangan, ya enggak boleh. Jadi kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah, lalu Nabi mengatakan sebuah kebenaran, maka tetap yang dipegangi adalah kebenaran di alam nyata. Loh, tapi dalam mimpi, mimpi itu adalah mimpi tentang sebuah kebenaran, tapi tetap bukan itu yang kita pegangi. Yang kita pegangi adalah di alam nyata. Itu, jadi awas, urusan ukuran kita adalah di alam nyata. Ini mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta, berdusta, berdusta. Orang ngaku ini zaman pengen jadi wali cepat. Ngaku nak ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi. Dan itu menular, kalau orang sudah ngaku mimpi Nabi itu nular. Ini orang enggak benar ngaku ketemu Nabi. Dan setiap hari yang ketemu Nabi, dan orang percaya. Yang pintar mikir, wah, orang ngaku ketemu Nabi kok jadi dihormati ya. Wah, saya semalam juga ketemu Nabi. Wah, tandingan ya saya. Esok sebelahnya, wah, akhirnya sak pondok ketemu Nabi semuanya. Wah, dan pendusta semuanya. Kan bahaya itu. Sudahlah, kalau ada di majelis ini ketemu Rasulullah, untukmu dengan Rasulullah. Kalau Anda bertemu dengan Rasulullah, doakan kami. Doakan kami, selesai. Dan jika bisa, sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Sudah. Tidak usah Anda banyak cerita kepada siapapun. Bisa menjadi sebab kesombongan pada dirimu. Baik, kemudian. Selesai tentang mimpi Rasulullah. Kemudian masalah takwil mimpi. Takwil mimpi tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mengerti ilmu syariah zahir. Syariah zahirah. Kalau orang jahil, orang bodoh tidak boleh mentakwili mimpi. Sebab takwil mimpi ke depan dan ke belakang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi harus tidak boleh bertentangan dengan syariat di dalam mentakwili. Dan harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ngaco. Sampai suatu ketika diceritakan ada seorang bermimpi, nangis, seorang perempuan mimpi, ketemu dengan seorang alim. Dan awas dengan buku takwil mimpinya Ibnu Sirin, itu adalah Ibnu Sirin tidak pernah punya kitab takbir mimpi, Ibnu Sirin. Sebagian ulama mengatakan itu tidak ada. Dinisbatkan kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada suatu ketika ada seorang perempuan menangis karena mimpinya menakutkan. Apa yang kau lihat? Aku bermimpi bibir atasku itu jatuh. Bibir batuk itu panjang. Dan setiap aku pegang, aku turunkan, gigi itu jatuh. Mengerikan yang ada di dalam mimpiku. Dan berdaging. Dan saya melihat mulut saya sendiri ketakutan. Bertanya pada seorang lain, kau tidak usah menangis. Sebaik-baik mimpi insya Allah. Kok begitu ditakwili? Itu artinya peringatan kepadamu. Dan orang itu paling enak jika diingatkan. Peringatan apa? Peringatan itu, peringatan bahasanya, kamu jangan menggunjing. Bukan berarti kamu menggunjing, tidak. Berarti dikasih tahu. Jadi ditafsiri kepada sesuatu yang bermanfaat. Jangan menggunjing, sebab menggunjing adalah menghantarkan ke neraka. Jangan menfitnah, jangan ini. Bukan berarti engkau menggunjing, tidak. Engkau adalah baik. Malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu, biar engkau berpikir. Ini ditakwili yang baik. Ada orang mimpi, wah, aduh, gigi gerahamku jatuh, aku dalam mimpi gerahamku jatuh. Awas, mbahmu mati. Kok mbahmu mati? Jadi kalau menakwili mimpi, bawa kepada yang baik. Biarpun surah mimpi, gambar mimpinya adalah mimpi yang tidak baik. Dan Anda tidak boleh jahil atau fudul atau sok tahu, enggak ditanya dia nafsiri mimpinya seseorang. Dan mimpi tidak bisa, takwil mimpi tidak bisa dengan buku panduan buku mimpi itu. Mimpi apa? Mimpi ini, lihat. Bukan itu. Sebab ada orang mimpi sama, ternyata takwilannya beda. Ada terjadi di Hadramut sana, ada seorang soleh, memang dia adalah ahli dalam ru'yah. Dan orang alim, ada suatu ketika ada orang yang bermimpi sholat. Mimpi sholat, oh abshir, oh bergembiralah engkau. Oh kenapa? Keluar. Kenapa ya Syekh? Dapat jodoh tuh, mau nikah itu. Oh betul, di luar tatanya dapat jodoh, 2 hari lagi nikah. Ya Syekh. Tatanya lagi, mimpi orang sholat. Senyum dok. Setelah keluar, siapkan kafannya. Mati dia. Ayo, sama mimpinya. Jadi lihat. Jadi mimpi tidak bisa ditafsir dengan model sama. Ketahuilah akan tapi mimpi tetap mimpi. Maka dari itu, jika engkau mendengar orang bercerita mimpi kepadamu, hendaknya engkau bawa kepada sebaik-baik penafsiran. Agar pertama, jika itu mimpi tidak baik, menenangkan batinnya. Karena itu mimpi. Jangan sudah mimpi ketakutan di alam mimpi, waktu bangun kamu takut-takuti. Ini musibah. Wah, bahaya itu. Sudah di mimpi ketakutan, bangunnya senang, malah jadi takut. Mestinya kalau orang mimpi jelek di saat bangun kan senang. Mimpi apa kamu? Oh mimpi dicekik. Oh beneran tuh. Nah ini gak enak bener ketemu orang gak bener tuh. Ya. Maka kalau Anda melihat orang bermimpi tidak baik, katakan sebaik-baik yang kau lihat insya Allah. Berarti kamu bakal baik. Dicekik. Mimpi dicekik. Oh dicekik. Berarti kamu panjang umur. Sudah selesai. Bawa yang baik. Jangan dibawa kepada tafsir yang jelek. Dan jika Anda menafsir yang jelek, Anda zalim. dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau Anda melihat anak mimpi baik, oh, namanya husnudzan billah. Husnudzan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai buku primbon, ya nyungsep loh. Waduh, mimpi ini mati mbahnya, mati ini bibinya, mati. Nah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita meludah. Meludahnya sudah ringan loh, jangan kuat-kuat. Loh. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung, ngapain mal? Saya mimpi buruk. Ya, tapi jangan kuat-kuat dong meludahnya. Ya. Gitu saja. Ya, bismillah. Kita sekarang kepada risalah yang kedua. Risalah Ibn Athaillah As-Sakandari kepada saudara-saudara beliau, kerabat-kerabat beliau, dan murid-murid beliau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddaraini amin. Ila angkol. In kanat aynul qalbi tangzur ila annallahu wahidun fi minnatihi, fasyari'atu taqdi annahu labudda min syukri khaliqatihi. In kanat aynul qalbi, mata hati para kekasih Allah, bukan mata ini. Kalau mata melihat ini, bukan yang dilihat oleh mata ini, tapi yang dilihat oleh hati, mata hati. Mata hati orang yang kenal Allah tentunya. Sebab yang punya hati hanya orang yang kenal Allah, punya hati yang benar. Sebab orang yang tidak kenal Allah melihat dengan hawa nafsu, bukan dengan hati. Maka orang beriman melihat dengan mata hati. Ainul qalbi tandur. Mata hati seorang yang beriman melihat ila annallaha, maka Allah lah wahidun yang maha tunggal, fi minnatihi, di dalam memberikan karunia. Jadi kalau kita dengan batin kita, coba dalam renungan batin, hakikat yang memberi uangmu kepadamu itu siapa? Allah. Semuanya sambung. Hakikat yang memberi makan kepadamu adalah Allah. Semuanya. Hakikatnya adalah dari Allah. Itu ain batin, ainul qalb. Cuman kalau mata kita melihat apa? Yang suamimu yang ngasih kan? Suami, bapakku, bosku ngasih. Nah, itu kan itu mata lahirmu. Tapi mata batin Allah, cuman melalui suamimu, melalui bapakmu, melalui atasanmu. Maka ain qalb itu, mata hati akan selalu melihat bahwasanya pemberi karunia sehakikatnya adalah Allah. Cuman melalui siapa, ini babnya lain. Yang jelas hakikatnya adalah dari Allah. Akan tapi ketahuilah, biarpun hakikatnya dari Allah yang maha tunggal, yang memberi nikmat semua adalah dari Allah. Bukan dari bapakmu, bukan dari suamimu, bukan dari siapapun, tapi dari Allah. Pun demikian, lihat. Syariat Nabi Muhammad mengajari kepadamu labuda min syukri khaliqatihi, tapi wajib engkau berterima kasih dengan orang yang Allah jadikan sebab sampainya nikmat itu kepadamu. Makanya kalau engkau tidak mensyukuri orang yang memberi kebaikan atau yang dijadikan sebab oleh Allah untuk sampainya kebaikan kepadamu, berarti engkau belum bersyukur kepada Allah. Imam Tirmidzi beriatkan hadis, man lam yashkurillah lam yashkurillah. Atau man lam yashkuril nasa lam yashkurillah. Atau man lam yashkurillah lam yashkurillah, belum syukur kepada Allah, lam yashkurillah, belum bersyukur kepada Allah dengan sesungguhnya, man lam yashkurin nasa, kalau orang itu belum bersyukur kepada manusia. Yang nyelekit lah, dikasih sama orang, makasih ya Allah, bukan padamu. Loh, kan enak benar, kurang ajar tuh. Sorry ya, ini kan dari Allah. Loh, kan melalui ini ya. Maka dari itu lihat, kita pun diajarkan untuk berterima kasih, sekaligus memandang husnudzan kepada orang yang dijadikan oleh orang perantara sampainya nikmat kepada kita. Oh, Allah kan bisa memberikan langsung kepadaku. Akan tapi kenapa kau harus melalui orang itu? Berarti tentu ada kelebihannya. karena baiknya orang tersebut, sehingga ada hormat kepada ibunda kita, kepada ayahanda kita, kepada suami yang berikan nafkah. Ini pendidikan, syariatnya begitu. Cuman hakikatnya siapa yang memberi adalah Allah. Nah itu. Maka syariat taqdi sudah menjadikan ketentuan syariat lahir Nabi Muhammad, syariat ini labuda min syukri khaliqatihi, wajib kita bersyukur kepada makhluk Allah yang telah Allah jadikan perantara sampainya nikmat itu kepadamu. Kalau engkau tidak mensyukuri manusia, engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah. Maka hal jaza oleh ihsan ila ihsan, kita memberikan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita, berterima kasih, ini pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun hakikat yang memberi adalah Allah. Maka dikatakan oleh Ibn Athail As-Sakandari, lihat, wan-nasu fi dzalika thalathatu aqsamin. Manusia ini urusannya dengan nikmat Allah tadi ada tiga model. Yang pertama adalah ghafilun munhamikun fi ghaflati, orang yang lalai dan dia tenggelam jauh dalam kelalaiannya. Kawiyat dairatu hissihi, dikuasai oleh lahirnya, indra lahirnya, bukan batinnya yang berfungsi. Wantamasat hadratul qudsihi, batinnya terhapus. Artinya yang hidup adalah indra lahirnya, bukan mata batinnya. Nah, ini orang yang ghafil, lalai. Panadzar al-ihsan min al-makhlukin, sehingga menganggap pemberi kebaikan yang sesungguhnya adalah makhluk, enggak ingat kepada Allah, sehingga muncul ini bahaya ini, sehingga tidak pernah sadar kalau sebetulnya itu semua dari Allah, bahkan mungkin meyakini itu loh yang beri rezeki kepadaku ini orang ini. Oh, bahaya sekali ini. Biarpun tidak mengatakan aku meyakini, akan tapi kadang perilakunya itu menunjukkan bahasanya seolah-olah dia tidak punya Tuhan. Yang memberi seolah-olah bukan Allah, yang memberi seolah-olah itu. Sehingga di sana ada orang muncul stres di saat di PHK. Ada enggak? Loh, ngapain stres? Dipecat terus. Nah, ini diam-diam sebetulnya dia seolah-olah menjadikan pemberi nikmat yang sungguh adalah manusia, bukan Allah. Ini ghafilun munghami munhamikun fi ghaflati. Orang yang lalai, tenggelam dalam kelalaiannya. Walam yashhadhu min rabbil alamin, tidak pernah melihat karunia itu dari Allah, hanya melihat dari manusia. Imma i'tiqadan, mungkin dengan keyakinan. Fasyirkuhu jaliyun, maka kalau orang itu kekafirannya adalah jali, kesyirikannya adalah jelas. Jelas syirik mengatakan. Dari mana? Dari manusia. Termasuk kalau berobat mengatakan dokter yang menyembuhkannya, syirik. Tapi dokter hanya sebab kesembuhan, baru benar. Wa imma istinadun, ada istinadan, ada bukan itikadan, akan tapi bukan keyakinan, hanya di dalam menisbatkan nikmat itu kepada Allah itu dia suka lupa. Kalau dilacak ya kembali ingat, kalau diingatkan sadar. Ya itu tadi loh yang tadi, ini yang kebanyakan itu yang di WHK stres, kemudian enggak punya pekerjaan langsung seolah-olah ini, seolah-olah rezekinya hanya di pabrik itu, padahal di sana masih ada 1000 pabrik lagi. Gara-gara enggak diterima di pekerjaan ini, wah, menangis seolah-olah rezeki Allah hanya melalui ini. Setelah diingatkan, siapa yang ngasih rezeki kepadamu? Allah. Ingat Allah, tapi masih nangis lagi. Lah itu, ini model-model itu. Padahal jelas-jelas dari Allah, ngomong Allah, yakin Allah. Itu masih lumayan imannya, maka syiriknya khafi, tersembunyi, pelan-pelan halus. Ini sehingga kalau orang dalam bentuk yang pertama ini, muncullah manusia-manusia yang tidak pernah peduli tentang halal haram dalam mengambil rezeki. Karena apa? Dia lupa kepada Allah. Kenapa dia bekerja di tempat yang haram? Karena sebetulnya dia tidak meyakini kalau Allah bisa memberi rezeki yang halal. Makanya bingung. Ya haram ya diambil sudah. Pokoknya dapat duit karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua adalah wasahibu haqiqatin, orang sampai kepada hakikat, selalu melihat pemberi nikmat adalah Allah. Ghaba anil khalqi, sehingga tidak sadar tentang makhluk ini. Kalau diberi orang ya ingatnya Allah dak. Bi syuhudil malikil haqq, karena yang disaksikan hanya Allah. Siapa memberi? Allah. Enggak enggak bisa melihat manusia. Allah, Allah. Wa fani 'anil asbab. Dia tidak bisa melihat dari sebab-sebab itu. Enggak kelihatan Allah. Sehingga kau lihat pemberian dari seseorang, langsung, ya Allah, terima kasih kepada-Mu ya Allah. Terima kasih kepada-Mu ya Allah. Dapat rezeki, wait, ya Allah. Subhanallah. Sehingga di saat dia tidak bisa melihat sebab, bisyuhudi musabbibil asbab, karena yang dilihat hanya Allah. Fa wa 'abdun muwajihun bil haqiqati. Maka ini hamba yang sampai derajat hakikat. Zahir 'alaihi sanaha. Lebih tampak kepada orang tersebut sinar hidayah, sinar, maksud sinar, sinarha. Ya, sinar hakikah, cahaya hakikat. Ini sudah bahasa tasawuf. Artinya apa? Dia dikuasai dengan hakikat. Jadi ya tadi kalau berbicara, yang memberi adalah orang, tapi hakikatnya adalah Allah. Jadi dia hanya melihat hakikat dari Allah, Allah, Allah. Ceritanya dari siapa? Dari Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Dari mana dapat itu? Allah. Oh, Allah, Allah. Gak distola alaihi madaha. Dan orang itu sudah sampai kepada puncak. Maksudnya orang yang semacam ini adalah sampai kepada puncak. Madaha itu ghoyah. Maksudnya apa? Tujuan manusia ini adalah menuju kepada Allah. Dan dia sampai kepada Allah. Sehingga di saat dia urusan dengan manusia, hanya yang dilihat oleh dia adalah Allah. Allah, Allah. Ghairu annahu ghariqul anwar. Tapi dia sesungguhnya orang, maka orang ini adalah orang yang tenggelam dalam cahaya Allah. Cahaya makrifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa melihat manusia. Maka ini adalah maqam majtub. Matmusul al-thari. Jadi enggak, dunia ini sudah enggak ada nilainya bagi dia. Sudah Allah, Allah sudah. Jadi kalau ada pemberian dari Allah, siapa yang Allah? Ya, dari Allah. Maka orang ini tidak pernah khawatir hilangnya dunia juga. Dari Allah. Nanti dapat lagi dari Allah. Majdub. Ada wadi majdub? Dikasih duit 1 juta, ya dilempar 1 juta. Tapi majdub pasul 1 juta. Ah, majdub pasul ini ya. Sekarang ada wali majdub-majduban. Sebab karena wali majdub banyak duitnya, katanya kan kacau. Majdub orang diambil oleh Allah. Dibawa ke cinta. Tenggelam dalam lautan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lihat. Makanya urusannya dengan manusia itu enggak enak. Cuman orang maklum dengan dia. Coba ketemu kita enggak? Ya cuman. Coba enggak enak kan? Cuman kita enggak tersinggung dengan orang ini. Karena enggak nyakiti kita. Memang dia dengan Allah. Tapi kalau orang normal begitu. Diem tok. Sombong banget loh. Sebab makomnya dengan urusan manusia seperti makomnya orang gila dia. Makomnya tidak. Maka dia tenggelam kepada Allah. Dalam lautan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara kalau bicara tentang nikmat dan karunia, hanya ingat Allah. Allah dari Allah, dari Allah. Siapa yang mengatakan Allah? Allah. Tak ambil ya? Ambil dari Allah. Ada di Jawa Timur dulu ada seorang tua. Ya gitu. Majdub ya. Ada tanda majdub betul-betul tidak cinta dunia. Jadi kalau dikasih duit begini. Ada ambil gitu. Sehingga orang ini urusan dengan manusia. Kalau dihitung dengan akalnya orang sehat yang enggak enak. Tiba-tiba mukul orang. Tapi yang dipukul, besok hamil, senang akhirnya. Ada sebuah orang, seorang dia tidak nangkep, tidak matanya jelalatan, juga bukan cuel-cuel kepada seorang perempuan. Cuma tiba-tiba itu apa? Ada perempuan lewat, dibukepong. Mateng, hamil. Tak tanya seminggu lagi, positif. Tapi pegangnya bukan syahwat, nah orangnya majdub, tidak senang duit. Yang masalah itu, gayanya majdub, tapi kalau lihat perempuan lelak lirik sama duit seneng, ini setan itu, iblis itu. Ini memang betul majdub. Ya biarpun wanita cantik ya enggak anu dia, duit banyak juga enggak. Ini adalah orang yang sudah tenggelam dalam cinta kepada Allah, urusannya dengan manusia pincang. Tapi pincangnya bukan menyakiti. Ya sudah enggak. Kalau ukuran orang berakal enggak enak, didatangi diem dong. Enggak nyambung. Coba Alanda ke rumah sahabat yang biasa akrab, kerapia atau indah, tiba-tiba diem, enggak enak kan? Karena normal, orang normal. Tapi kalau kita sudah paham dia adalah gila, Enggak senyum sama itu, oh ya maklum, ya kan gitu. Dan orang majdub ini urusan dengan manusia, makomnya makom, makom ini. Makom tidak punya akal, tapi tidak bisa dikatakan dia orang gila. Tapi makomnya syariat tidak ada wajib bagi dia, karena orang makomnya hilang akalnya. Tenggelam dalam cinta kepada Allah, tapi dia kekasih Allah. Ada model manusia semacam ini. Jadi melihat nikmat itu dari Allah dan dia selamat. Tapi urusan dengan manusia, enggak pernah syukur, enggak pernah terima kasih. Tapi tidak terima kasihnya ini adalah kepada manusia, bukan karena dia menyakiti, tidak, memang dia tidak menyadari, karena yang dilihat adalah hakikat dari Allah, semuanya dari Allah. Maka ini adalah orang derajat mulia, tapi tidak semulia tingkat yang ketiga ini. Maka ya, yang ketiga apa? Di sini disebutkan ghair ada warikul anwar mamusul athar qad ghalaba sukruhu ala sahri, sehingga telah menguasai orang tersebut tingkat yang kedua ini, tingkat tenggelam mabuk cintanya kepada Allah telah mengalahkan sadarnya. Sehingga ya Allah, Allah, Allah. Sehingga dunia tidak berarti, duit dibagi-bagi. Enggak ada nyimpen duit. Enggak ada cinta dunia, enggak ada. Ini benar. Wa salqarani. Wa jam'uhu ala farqihi. Qad ghalaba jam'uhu ala farqihi. Ada istilah jam'u wal farq. Jama' ini adalah di saat seorang hamba menemukan dirinya dengan Allah. Arti apa? Tenggelam dalam cinta Allah. Kalau al-farq adalah dengan makhluk. Jadi istilah farq, istilah tasawuf. Al-farq adalah berpisah. Artinya kalau berpisah dengan Allah berarti dengan makhluk. Istilah jama' artinya dengan Allah, bukan berkumpul dengan Allah, itu istilah. Jadi kalau dalam dunia tasawuf itu kalau tidak paham istilah bisa salah paham. Jadi jama' oh, berkumpul dengan Allah. Oh, ikhtihad. Menyatu dengan Allah, anda, ini adalah istilah al-jam'u. Jadi kalau engkau dengan Allah namanya al-jam'u, dan di saat engkau urusan dengan manusia lupa Allah namanya al-farku. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bisa ada keseimbangan antara al-jam'u wal-farku. Nah, ini tingkat yang ketiga nanti. Wa fana'u ala baqa'i, jadi lebih sering berada di alam fana, tenggelam dalam cinta kepada Allah daripada di alam sadarnya. Wa ghabatu ala huduri, lebih banyak gaibah. Gaibah tadi enggak sadarnya daripada hudurnya, daripada sadarnya. Ini adalah kelompok manusia yang kedua. Jadi urusannya Allah, rezeki dari siapa? Allah. Karena rezeki dari Allah, lihat, enggak pernah mikir. Enggak pernah mikir untuk dirinya sendiri, enggak pernah nyimpen, enggak pernah ini, enggak pernah itu. Yakin pastinya dari Allah. Seperti burung jadinya. Enggak pernah punya tabungan. Burung itu lihat. Pastinya enggak pernah. Padahal dia kalau buat lumbung juga bisa itu, di atas pohon di sana, enggak bisa nyangkut gunung sana. Jadi ya, makan secukupnya, sudah kenyang, pulang malam-malam. Kalau lapar berkicau indah. Jadi orang macam itu kayak itu. Enggak pernah mikir dunia. Ini orang yang kedua. Wa akbal minhu, tapi lebih sempurna dari itu adalah abdun, seorang hamba. Syariba. Ini istilah dalam tasawuf, meminum, meneguk cinta Allah. Maksudnya merasakan kecintaan kepada Allah. Fazdada sahwan, tapi di saat dia semakin dalam kecintaannya kepada Allah, semakin sadar urusannya dengan manusia. Ini baru orang, ini hebat lagi. Dan begitulah kaidahnya, semestinya jika engkau semakin dekat kepada Allah, engkau semakin dekat dengan manusia. Ini orang pangkat tinggi. Sehingga orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin lembut dengan istrinya, semakin sehormat dengan suaminya. Semakin lembut dengan istrinya. Orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin lembut urusannya dengan sesama. Bukan serem, cemberut, ada neraka, tidak. Semakin kasih, semakin sayang. Maka ini, di saat dia semakin menekuk cinta Allah, merasakan kecintaannya kepada Allah, semakin tumbuh kasih sayangnya pada hamba Allah. Karena Allah juga sangat kasih dengan hambanya. Wa ghaba fazdada khuduran. Di saat dia terus tenggelam dalam cinta kepada Allah, semakin jelas hidupnya itu. Hadirnya di saat urusan dengan manusia semakin baik. Khudur. Karena dia semakin dekat kepada Allah, tenggelam dalam cinta Allah, zat bertambah hudur. Sehingga apa? Oh, tidak akan mencuri. Oh, tidak mencuri. Dia dengan Allah. Maka urusan orang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan manusia. Fala jam'uhu yahjubuhu an farqihi, maka sehingga orang yang sempurna ini maqam tinggi. Jadi wali majdub itu pangkat, tapi lebih tinggi lagi orang sadar. Fala jam'uhu yahjubuhu an farqihi. Jadi di saat dia dengan Allah, tidak menjadikan dia itu urusannya dengan manusia terkurangi. Bahkan semakin indah. Makanya enggak benar orang senang iktikaf di masjid, istrinya nangis di rumah. Ini sakit tuh. Dimarahi oleh Rasulullah. Puasa setiap hari. Dengan Allah baik, dengan manusia enggak baik. Marah. Ada seorang perempuan ngadu ke Rasulullah, lihat. Dan Rasulullah marah. Marah. Seorang perempuan ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami itu hebat, baik. Baik bagaimana? Siang hari puasa, malam hari iktikaf. Siang harinya puasa, malamnya iktikaf. Ya nasib buruk bagi sang istri kan? Nasi langsung marah. Mana suamimu? Aku paling takwanya manusia. Aku paling takwanya manusia. Memberi hak kepada waktiku ladhi hakin haqqah. Istrimu punya hak. Dekat kepada istrimu juga ibadah. Batalin puasa. Asumu wa uftir. Aku kadang puasa, kadang berbuka. Nah ini. Jadi enggak boleh dengan Allah lalu dengan manusia enggak benar ibadah tapi nyakiti orang, enggak benar tuh. Jika engkau semakin dekat kepada Allah akan tampak buahnya, semakin baik dengan manusia. La farquhu yahjubu an jam'ihi. Dan juga ini orang sempurna, orang tingkat tinggi, di saat la farquhu yahjubu an jam'ihi, sehingga urusan dengan manusia tidak menjadikan dia jauh dari Allah. Ajib. Antik. Sebab urusan manusia ada karena manusia. Itu kan bahasa-bahasa sosial. Kenapa kamu berbuat baik dengan tetangga? Ya kalau saya berbuat baik pada tetangga, nanti kalau saya pergi biar rumah saya dijaga. Loh, urusannya manusia lagi. Kenapa kamu tidak nyubit orang? Ya kalau biar saya tidak dicubit. Itu saja. Bukan. Tapi urusan kita dengan Allah. Kenapa kamu berbuat baik kepada tetangga? Ini perintah Allah melalui lisan Rasulullah. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Hubungannya dengan Allah. Kenapa kau hormat kepada suamimu? Biar uang sakuku tambah, ya nasib. Biar tidak dicerai. Itu rendah banget ukuranmu. Kewajibanku sebagai seorang istri menghormat suamiku. Ini perintah Rasulullah. Kenapa wahai suami kalau mah lembut kepada istri, ngayomi istri dan sebagainya, apa? Karena Allah, nah benar. Jadi urusan dengan manusia selalu dihubungkan dengan Allah, urusan dengan manusia hubungan dengan Allah, Allah, Allah terus. Urusannya dengan manusia. Di saat dengan Allah, dia ingat bagaimana dengan manusia baik. Dan di saat dengan manusia, tidak lupa dengan Allah. Maka kebayang manusia ini. Di saat bekerja, urusan manusia. Saya tidak mungkin bekerja melanggar Allah. Bekerja yang halal, diridai oleh Allah. Tidak ada kerja sampai meninggalkan sholat, sampai membuka aurat, sampai menjual diri, sampai enggak, karena dia kenal Allah. Ini maqam tinggi. Di saat makanya ini keseimbangan ini antara al-jam'u wal farqu. Di saat dengan Allah tidak lupa urusan dengan manusia. Di saat dengan manusia selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Wala baqa'uhu yasuddu an fana'ihi. Di saat dia dengan manusia bukan berarti dia tidak bisa kenal Allah. Fana. Baqa' itu dengan manusia, fana dengan Allah, tenggelam dengan cinta Allah. Yu'ti kulla dzikrin kistahu, memberikan semua haknya. Sehingga biarpun dia adalah orang yang sangat khusyuk katanya, ahli ibadah, dia di tengah malam puluhan rakaat yang ditegakkan, akan tapi ternyata di pagi hari semua tetangga mendapatkan senyum sapaannya. Allah, dimulai dari istrinya, dimulai dari anaknya, semuanya indah. Coba bayangkan, itulah kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Wayaufikul ladzi haqqin haqqah, dan akan memberikan semua yang berhak haknya. Nah, baik kepada Allah, tapi istrinya nangis. Baik kepada Allah, anaknya nangis. Baik kepada Allah, tetangganya nangis. Apa itu? Nah, apa urusannya dengan yang disebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita melupakan bahwasanya ini adalah dari Allah. Ingat Allah. Tapi pun demikian kita ingat manusia yang dijadikan Allah sebab. Sebab sampainya nikmat kita kepada kita. Dan kita harus meyakini itu manusia yang dipilih oleh Allah. Sehingga kita punya penghormatan kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Apa yang terjadi? Dia syukur kepada manusia. Makasih, makasih, makasih, makasih. Masih kepada orang tua kita. Masih kepada bapak kita. Masih kepada guru kita. Masih kepada pembantu kita. Dia... Coba pandangan kita dengan pembantu bagaimana? Seolah kita di atas terus. Padahal sesungguhnya kita membutuhkannya. Apa pandangan kita selama ini, Ayu? Kita bisa enak sholat. Mbak, ambilin mekena saya. Contoh, cuci ya. Bersihin sajadahnya. Nah, siapa yang mencuci? Dia. Allah pilih dia untuk membersihkan mekena Anda, sarung Anda. Allah. Apakah mungkin pandangan orang yang beriman sepanjang ini lalu mengatakan rendah, memandang rendah kepada orang tersebut? Tidak mungkin. Karena dia kenal Allah yang sesungguhnya, sehingga kenalnya Allah yang sesungguhnya menjadikan urusan dengan manusia baik. Pembantu adalah gelar di dunia. Tapi dia berhusnudzon. Aku bisa sholat malam karena dia. Kenapa? Urusanku sudah dikerjai oleh dia sehingga aku bisa tidur sore. Tapi dia jam 12 malam baru tidur. Tapi aku jam 10 sudah bisa tidur sehingga aku bangun malam. Puji syukur kepada-Mu ya Allah. Engkau telah kirim pembantu ini ya Allah. Maka dengan dialah aku bisa sholat di malam. Syukur. Dan tidak akan ragu mengucapkan, Mbak, makasih. Terima kasih, Mbak, bantu. No. Tapi sekarang, Tidak tahu, terjemahnya macam-macam sudah. Tidak punya terima kasih pada orang yang membantu di rumahnya, tidak pernah punya kasih sayang. Subhanallah. Semoga kita golongan yang terakhir, yang ketiga. Amin. Dan perlu belajar. Semoga kita di saat semakin dekat kepada Allah, menjadi kita semakin dekat, semakin baik dengan manusia. Dan di saat kita urusan dengan manusia, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, dimaklumilah pemaparan dari guru kita semua Buya Yahya dari kajian kitab Ahlikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya, mungkin dari ibu-ibu juga ada yang ingin bertanya. Kami memberikan kesempatan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Mislek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya Yahya yang kami hormati, semoga Allah memperpanjang umur beliau. Amin. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang ingin kami tanyakan adalah sekarang ini lagi ambigu tentang makna persatuan umat, Buya. Jadi karena ada sebagian golongan yang suka membidah-bidahkan itu, ternyata dampaknya panjang dan akhirnya sampai suatu waktu akhirnya ustadz-ustadz kita memberikan hujah dan banyak juga dari kita yang mengerti akhirnya membuat gambar seperti propaganda-propaganda dari ustadz-ustadz kita. Tapi di satu sisi kok malah kita yang dituduh memecahkan umat. Katanya antum ini tidak menghargai persatuan umat. Antum ini membawa-bawa golongan. Sekarang ini jadi bingung Bu ya. Kita maulid Nabi dibilangnya antum ini bawa golongan, enggak boleh, jangan maulid Nabi. Jadi bukan bawa bid'ah lagi malah. Bawanya bisa memecahkan umat. Padahal kita rasa ya dulu tuh sebenarnya, jadi bingung sebenarnya yang mecahin umat tuh siapa gitu. Kita atau mereka gitu, padahal kita gak pernah ada urusan sama mereka. Dan yang lebih parah lagi adalah misalkan mereka membuat sebuah pemahaman yang salah, misalkan tentang akidah. Kita ingin membenarkan, tapi kita bilang itu salah. Tapi orang lain menganggap, kamu jangan ngomongin orang lain salah. Antum tidak menghargai itu namanya. Antum tidak menghargai persatuan umat. Jadi yang ingin kita tanya ini, persatuan umat yang sebenarnya ini bagaimana, Bu ya? Karena sekarang ini banyak sekali pendapat-pendapat yang seperti itu. Kita juga sebagai yang masih belajar juga ingin menjauhi dari perdebatan, tapi ya kita ingin juga menyebarkan kebaikan gitu. Cuman dituduhnya seperti itu. Jadi mohon permak, jadi ada ambigu dalam persatuan umat. Kita juga ingin umat bersatu gitu. Tapi rasanya yang memecahkan umat kok bukan kita, tapi malah kita yang dituduh gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu atau akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang saya mau tanyakan. Jika kita sudah menikah. Ya, Pak. Jika kita sudah menikah dan ibu dari laki-laki suami kita itu menyuruh sang suami kita untuk bercerai dengan kita, sang istri, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh sang suami, apakah harus menuruti perkataan sang ibunya atau bagaimana, Bu ya? Suami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah persatuan itu sederhana. Persatuan adalah menghindari permusuhan. Dan memahami perbedaan tentunya. Sehingga Nabi SAW di antara ketegasan prinsip dan keindahan akhlak. Jadi kita itu harus sesaat berada di dalam prinsip yang tegas. Sisi lain adalah di dalam akhlak yang mulia. Ada orang yang tidak punya prinsip menjadi bencana. Orang yang tidak punya prinsip itu hanya membuat musuh. Musuh baru. Ada orang yang tidak punya prinsip. Mudab-dab munafik. Sesaat di sana, sesaat di sini. Orang harus ada prinsip. Tapi dengan prinsip luas, berinteraksi dengan lain. Ini kebenaran yang harus aku yakini. Tapi di saat harus berurusan dengan orang yang berbeda, ada aturannya. Selama ini, contoh saja, tidak urusan dalam Islam sendiri. Kita dalam agama, Islam adalah agama yang paling benar. Tuhan Allah Maha Tunggal. Yang mengatakan Tuhan tidak tunggal adalah kafir, keluar dari iman. Selesai. Ini keyakinan. Tapi setelah itu bagaimana? Apakah boleh saya duduk bareng dengan orang Nasrani? Ya boleh dong. Ini prinsip harus. Lembut perilaku ajaran Nabi SAW. Kalau tidak punya prinsip, gak boleh. Gak benar, gak bisa membuat kebaikan. Atau orang dengan prinsip, tapi tidak punya akhlak kelembutan, problem. Tidak akan bisa membuat persatuan ini. Orang berpegang dengan prinsip, akan tapi dia tidak punya keluasan. Jadi ada keluasan di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, di dalam pembahasan masalah, di dalam Islam, itu di luar Islam saja bisa berlaku loh ya. Kita bisa bertaut Indonesia, yang biasa dengan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam suku bangsa, dengan agama yang bermacam-macam. Kita bisa hidup berdampingan. Dan indah. Karena hidup di negeri kita adalah agama Islam ahli sunnati wal jamaati dengan prinsip. Dari dulu, dari nenek kakek moyang, orang Hindu, orang Buddha adalah kafir. Orang Kristen kafir. Sama orang Kristen juga mengatakan orang Islam adalah termasuk masih domba-domba yang sesat. Itu juga dikatakan oleh mereka. Tapi kan no problem ya. Ente Nasrani, saya Muslim, selesai. Bertetangga, ayo jual beli, oke. Islam indah. Karena punya prinsip sekaligus lembut dalam berinteraksi dengan orang lain. Tapi muncul permusuhan karena apa? Diwakili oleh manusia, manusia yang tidak lentur. Tidak punya prinsip sesaat. Ada sekarang Muslim Islam ngaco menyamakan agama sama. Ya gak mungkin sama. Wong sudah dikatakan tidak sama, dikatakan sama. Ini juga musuh baru lagi nanti jadinya. Tidak punya prinsip. Harus ada prinsip. Ini di luar agama saja bisa kita berdampingan dengan indah. Dan Nabi waktu di Madinah, dia ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. datang kepada Nabi dan minta tolong, bahkan ada yang dikasih makan setiap hari oleh Nabi SAW, didatangi oleh Nabi, bahkan ada yang disuapi oleh Nabi. Orang Yahudi disuapi oleh Nabi, dan wajar, kenapa? Karena dia lemah, tidak bisa melihat, disuapi oleh Rasulullah subhanallah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Apakah karena agama? Oh, kafir ya? Enggak, tapi prinsip dia kafir. Tapi kenapa kau harus dimakan? Oh, ini babnya lain, kekafiran. Interaksi baik harus ada. Ini ajaran Nabi SAW. Dengan luar agama pun kita masih bisa, dan Islam indah. Makanya kalau seorang muslim mengatakan agama lain kafir, kok disalahkan? Kenapa ente pusing? Ya Ustaz bingung. Wong mereka di saat mengatakan orang Islam masih sesat, belum beriman juga menurut mereka. Kita juga enggak ada masalah, nyantai kok. Maka prinsip harus ada. Kemudian di antara kaum muslimin sendiri pun juga ada prinsip. Di samping itu lihat bagaimana memahami perbedaan pendapat. Nah, di situ ada para ulama membahas tentang masalah namanya khilafiyah. Ada masalah yang tidak boleh berbeda pendapat, masalah usul akidah. Bukan furu'ul akidah, usul akidah enggak boleh berbeda. Masalah ketuhanan Allah Maha Tunggal, Nabi Muhammad Nabi, dan ini adalah yang tidak boleh berbeda kita dengan mereka. Tapi ada masalah furu'iyah yang mungkin sekali berbeda antara alim dengan alim, ustaz dengan ustaz, mungkin berbeda. Nah, kalau pengen bersatu, sederhana kaidahnya. Kalau keluar dari kaidah ini, maka itulah pemecah belah. Sebelum, tidak usah menunjuk si A, si B. Kaidah bersatu adalah memahami masalah khilafiyah sebagai masalah khilafiyah. Selesai. Memahami masalah khilafiyah sebagai masalah khilafiyah, baru benar. Tapi kalau ada sebagian orang memahami masalah khilafiyah sebagai masalah usul, ya problem bencana dia. Mengkafirkan temannya nanti, lihat. Alhamdulillah, kita ini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dengan empat madhabnya, memahami masalah khilafiyah adalah khilafiyah. Dari dulu Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i. Murid dengan guru. Banyak perbedaan. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Banyak perbedaan. Khilafiyah. Bahkan bertemu ulama dengan ulama, guru murid. Yang satu seorang guru yang bermadhab Imam Abu Hanifah, enggak mau kunut. Muridnya madhab Syafi'i, nyantai, enggak usah kunut. Karena guruku adalah Hanafi, tidak kunut, saya maafkan. Karena guruku kunut, tidak kunut, dia punya ilmu. Sekarang gara-gara kunut, teman-teman ya gitu. Baik, ini problem sebetulnya. Jadi lah, kalau yang memahami masalah khilafiyah, dialah yang bisa bersatu dan pemersatu umat. Yang memahami masalah khilafiyah, apa yang disebut tadi tentang contoh-contoh masalah kunut, masalah maulid Nabi. Siapa mengatakan masalah Nabi usuliyah? Atau siapa mengatakan masalah maulid Nabi? Apakah pasti qot'i dalalahnya yang merayakan maulid Nabi? Qot'i dalalah, qot'i wurud, merayakan maulid Nabi adalah kafir, bid'ah, sesat. Dari mana? Ayo. Dan ijtihad siapa itu? Kalau masalah ijtihad bukan nas. Adakah nas yang qat'i, yang pasti, yang tidak boleh berbeda pendapat mengatakan? Misal qala Allahu taala, Allah berfirman bahwa telah meraikan murid Nabi begini, atau hadis. Atau ijma, anggap saja ulama, sementara dengan ijma pun tidak boleh dikatakan kafir kok. Jadi permasalahannya adalah ada sebagian orang yang tidak mengerti khilafiyah. Urusan tawasul diributkan urusan ini loh. Ini masalah khilafiyah. Kalau dia paham masalah khilafiyah, indah. Dan khilafiyah itu banyak sekali. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Murid dengan guru banyak berbeda pendapat. Banyak berbeda pendapat. Bahkan di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri, banyak guru murid berbeda pendapat. Banyak guru dengan murid berbeda pendapat. Ada kalau syaih kata, kultu kata. Kalau syaih kata, kultu kata. Beda. Banyak perbedaan itu. Tapi ngerti masalah khilafiyah. Kuat lemahnya sebuah dalil. Dan kuatlah semua dalil, sebabnya macam-macam. Sehingga seorang alim mengatakan dalil ini kuat, yang alim kedua mengatakan tidak kuat. Sehingga mengatakan kuat mengambil dalil, yang mengatakan tidak kuat tidak mengambil. Berbedalah pendapat. Nah ini. Makanya, yang faham khilafiyah itulah pemersatu yang sesungguhnya. Tapi yang tidak faham khilafiyah, temannya kafir semuanya. Dan kita dikasih buku, oleh satu orang berikan kepada kami buku. Bukunya dua tokoh. Tentang masalah sifat-sifat Allah. Dua tokoh. Ini tokoh sama-sama yang mudah mengkafirkan orang lain, dua-duanya ini. Akhirnya ketemu kepada salah satu sifat Allah. Yang satu mengatakan itu adalah sifat Allah, yang satu mengatakan, yang mengatakan itu sifat Allah adalah kafir. Loh, dengan temannya kafirkan ini. Bahwa khadi khadi. Yang satu mengatakan khadi adalah sifat Allah. Yang satu mengatakan, nah, tidak boleh dikatakan khadi. Yang mengatakan khadi adalah kafir. Loh, sama temannya mengkafirkan. Begitulah orang yang suka mengkafirkan, saat temannya pun dikafirkan. Ada orang menyusun berapa ratus bid'ah. Ada satu orang menyusun di Indonesia Raya ini. Menyusun berapa ratus bid'ah. Tidak tahu buku beratus riba. Ternyata kalau kita tidi dan kita lacak, yang dibid'ahin juga teman-temannya nanti banyak. Memang diantaranya adalah orang-orang ini loh. Yang orang-orang asyairah ini dibid'ahin. Tapi tanpa sadar mereka membid'ahkan. Bahkan kalau itu duduk dengan orang itu. Ini temanmu bid'ah. Temanmu bid'ah. Temanmu dengan omonganmu ini. Karena orang tidak mengerti masalah khilafiyah. Yang tidak mengerti masalah khilafiyah. Dialah pemecah belah umat. Kalau masalah khilaf, oh berbeda. Kenapa kamu tidak kunut? Saya adalah imam pengikut Abu Hanifah, selesai. Baru ikut Abu Hanifah melihat, kenapa kamu kok kunut? Saya Syafi'i. Oh, selesai. Imam Syafi'i punya hujjah, Imam Abu Hanifah punya hujjah. Selesai. Tapi, dah, yang benar adalah yang enggak kunut. Yang kunut bid'ah. Loh, ntar dulu. Ini problem nih ini. Ini pemecah belah umat. Jadi, kalau Anda memang orang yang biasa dengan manhaj yang benar, ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati dengan empat madhab. Sekarang bermadhab saja bid'ah, lo kan kacau nih. Berarti umat dunia ini mayoritas adalah sudah sesat dan sebagainya. Yang benar dia saja. Problem. Apakah dia bisa menjadi pemersatu umat? Mereka pandai menyeru, ayo kita bersatu. Tapi di saat kita memeluk, mereka menusuk. Loh, bagaimana engkau mengajak bersatu kepadaku? Loh, kau caci maki di saat aku tidak ada. Di saat bertemu di majelis, masya Allah, kita menggalang persatuan, alhamdulillah, telah berkumpul ini nih. Di balik di mimbar kau bilang, ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Loh, ente ini gimana? Ku peluk engkau, kau tusuk aku. Ini kan kurang ajar. Kita bersatu, iya, lihat. Coba dicermati. Hei, orang yang suka membid'ahkan, coba cermati. Tidak pernah muncul keluar dari mulut kaum asyairah ini mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan. Tidak. Lembut. Selalu bertanya. Mungkin dia punya dalil. Mungkin dia punya hujah. Perbedaan yang jelas. Tapi ini manusia akhir zaman. Bid'ah masuk neraka. Dia syirik. Dia habis semuanya. Itu memecah belah umat yang sesungguhnya. Nah ini. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah jika Anda dalam akidah yang benar. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Pemersatu umat. Dan Anda rasakan di Indonesia Raya. Dari masa ke masa. Dan para a'immah terdahulu pun demikian. Indah. Akan di saat muncul orang-orang yang dikit-dikit mengatakan salah, itu adalah problem. Jadi Anda tidak usah khawatir. Yang penting Anda berprinsip, bahwa saya masalah khilafiyah adalah khilafiyah. Masalah khilafiyah adalah khilafiyah. Orang berbeda pendapat boleh. Dan semuanya punya hujjah, tidak perlu saling mengkafirkan. Perlu menghargai pendapat. Cuman mungkin seseorang yang telah meyakini pendapatnya, ini pendapat yang aku ikuti. Saya tidak ikut pendapatmu. Kamu punya dalil enggak? Saya punya dalil. Sudah, selagi kamu punya dalil, sudah lakukan sesuai dengan dalilmu. Selesai. Dan itu yang terjadi antara para a'immah. Ada sahabat Nabi. Nabi mengatakan, jangan melakukan sholat asar kecuali sampai kamu nanti di Bani Quraidah. Di satu kampung. Nabi mengatakan, jangan kamu sholat asar kecuali kamu sampai ke kampung. Anggap saja begini, orang jalan dari Jakarta. Jangan sholat asar kecuali sampai Cirebon. Di tengah jalan, asarnya mau habis. Asarnya mau habis. Betul, belum nyampe Cirebon, maghrib. Tapi di tengah jalan tadi, rebut orang berbeda pendapat. Sebagian, Nabi mengatakan loh ya, kita tidak boleh sholat asar kecuali di Cirebon, di Bani Quraidah. Berarti apa? Tidak usah sholat, nyampe Cirebon aja sholatnya. Sebagian seperti itu. Sehingga sebagian waktu tidak sholat kecuali sampai kepada tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Sebagian lagi memahami beda. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya Nabi agar cepat-cepat sebelum maghrib sudah nyampe tempat. Separuh melakukan sholat asar di tengah jalan seolah-olah melanggar Rasulullah. Separuh lagi melakukan sholat kehilangan waktu asar sholat di tempatnya Rasulullah SAW. Apa Nabi? Nabi menghargai semuanya. Ya inilah contoh. Kedepannya seperti itu. Contoh. Yang melakukan sholat, memahami tek omongan Nabi, maksudnya agar kamu cepat-cepat, biar tidak kemalaman. Maka sholat di tengah jalan. Nabi mengatakan, Asop, kau benar. Karena maksudku adalah agar cepat. Kalau ternyata telat, ya kamu sholat di situ. Dan Nabi menghargai. Itu adalah contoh pemahaman yang berbeda, tapi Nabi menghargai. Baik, inilah. Jadi masalah persatuan, ketahuilah bahwasanya yang bisa mempersatukan umat adalah orang yang bisa memahami perbedaan. Dan memahami makna khilafiyah tadi. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Capek kita dengan permusuhan sana sini, caci maki sana sini. Kemudian masalah seorang suami. Bagaimana seorang suami dengan seorang wanita punya seorang suami. Bagaimana suami dengan ibundanya. Ibundanya adalah orang yang harus didengar dan dipatuhi. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang suami kepada ibundanya? Kami jawab terlebih dahulu. Hei para istri, saya tidak akan ngomong tentang suami. Selalu jawaban ada yang lebih penting. Hei para istri, bantulah suamimu untuk benar-benar baik sama ibunya. Selesai, itu jawabannya. Hei para istri yang soleha, bantulah semampumu agar suamimu itu menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Mau apa lagi setelah itu? Jangan sampai engkau meracuni suamimu. Mengajari suamimu kurang ajar sama ibundanya. Ini kaidah. Adapun seorang suami sudah dapat perintah dari Allah. Istrimu kasih nafkah, cintai, ini perintah dari Allah. Cuma ada sebagian seorang istri ini, ya nasib buruk. Suatu ketika ada seorang istri ngadep. Marah-marah. Oh ya, suami saya kayak punya istri dua. Kayak punya istri dua, kok kayak punya istri? Maksudnya gimana? Gimana sih punya aturan dalam Islam itu? Masa suami saya itu setiap dapat gaji dibagi dua? Separuh buat ibunya, separuh buat saya. Oh gitu ceritanya. Kayak punya istri dua ini. Oh, berarti kalau begini saya baru nangkapnya gak benar nih ibu. Kok gitu bu ya? Ibu dicukupi? Ya cukup sih, tapi kenapa bagi rezekinya kok gitu? Subhanallah ibu, suami adalah ahli surga. Masih ingat dengan ibundanya. Separuh gajinya juga tinggi. Cuman kadang kebusukan hati seorang perempuan. Hati-hati. Tapi ini ahli surga semuanya. Ada kebusukan. Sehingga kalau ibunya bantu, suaminya bantu, ibunya tuh gelisah. Akan tapi istri yang soleh akan selalu berkata, abang, bagaimana ibu, bantu ibu. Begitu juga sebaliknya, wahai para suami. Kalau mangkau adalah suami yang hebat, suami yang soleh, akan selalu membantu istrinya untuk berbuat baik kepada ibundanya, berbuat baik kepada ayahandanya. Maka kaidah untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga adalah bantulah pasanganmu untuk berbuat baik dengan orang tuanya. Selesai, ini rumus yang indah, sederhana. Makanya Anda tidak usah gundah kalau suamimu ternyata baik benar kepada ibundanya. Maka engkau bersyukur, suamiku ahli surga, dengan ibunya baik, dengan ibunya mengabdi, dengan ibunya sopan. Akan tapi hati-hati. Kalau engkau punya suami yang kurang ajar sama ibunya, berarti suamimu adalah iblis dan ahli neraka. Pilih mana? Ada sebagian istri salah memilih suami. Pengennya suaminya jadi iblis. Dengan saya saja, ibu tinggalin. Oh ya. Nah, ini kan tidak benar. Akan tapi ketahuilah, semuanya ada waktikuladhi hakin haqqah. Wahai para suami, istrimu adalah engkau ambil dengan janji. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kau ambil dengan akad. Maka wajib engkau memberi nafkah kepadanya. Memberi kasih sayang kepadanya. Jadi ibundamu yang telah melahirkanmu, mendidikmu, merawatmu. Maka sesungguhnya, harus adil dalam hal yang semacam ini. Tidak boleh kepada ibu saja sampai istri terlantar juga salah. Apalagi memperhatikan istri, orang tua menjadi terlantar dan ini kebanyakan. Sebab dalam kisah berbakti, kepada orang tua, kisah durhaka kepada orang tua yang terjadi pada zaman Nabi adalah rata-rata seorang laki-laki itu banyak durhaka kepada orang tuanya adalah di saat mulai menikah. Kisah Al-Qamah. Istrinya itu dia saat ingin bantu suaminya, bang, tapi anak kita mau kuliah, kontrakan rumah, mobil, segala macam, neraka. Nah ini istri yang gak benar. Tapi kalau istri soleha seperti ini, oh Masya Allah. Ah luar biasa. Beruntunglah bapak punya istri-istri itu. Tapi nasib buruk tuh yang punya iblis di sana itu. Istrinya yang grogoti sama di saatnya. Sampai ada suatu ketika seorang suami ngomong, kalau membantu ibunya pun harus sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Bantu ibunya sembunyi-sembunyi. Ada seorang istri membantu ibunya juga sembunyi-sembunyi. Kenapa kau tidak dikirim bareng-bareng suami istri? Abah, Allah, ibu, indah. Kau orang tidak senang keindahan. Jadi seperti itulah. Jadi seorang suami tetap wajib berbakti kepada ayah ibundanya. Ini wajib berbakti, menghormati, memuliakan, dan seterusnya. Ayyun nasi ahakku bihusni sahabati. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik dalam hidup ini? Apakah istriku atau yang lainnya? Seorang laki-laki, saya. Dijawab, ummuk, ibumu. Ini laki-laki. Tapi seorang istri, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan baik? Adalah suamimu. Ini aturan. Makanya suami yang baik adalah yang paling membantu istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Jangan seperti seorang suami yang salah baca kitab. Sehingga setelah menikah istrinya dilarang. Awas ya, kamu sudah diberikan oleh ibumu kepadaku. Jangan ke rumahnya ya. Dulu, ya boleh ke rumah. Wah, ini mesti waktu nyantri itu ngantuk. Ngeliwet tok, itu enggak pernah ngaji. Makanya salah istrinya mau ke rumah ibunya enggak boleh. Sudah diserahkan, kamu tanggung jawab saya. Suami yang baik akan selalu berkata, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus izin. Tapi kecuali kepada ibu bapakmu enggak usah izin, bebas kapan saja kamu ke sana. Nah, ini baru suami yang soleh. Baik, begitulah. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Maka kaidah sederhana, wahai para istri, bantu dan bantu suamimu untuk selalu baik dengan orang tuanya. Bukan orang tuamu, orang tuanya. Dan wahai para suami, bantu istrimu agar senantiasa baik dengan orang tuanya. Selesai. Pertanyaannya akan terjawab nanti. Baik, ini saja insyaAllah. Ada majlis tafsir Al-Quran Sabtu depan insyaAllah dimulai. Kemudian kajian kitab Minhajil Abidin juga malam Ahad depan dimulai di Waru. Kemudian majlis Al-Bahjah Indramayu juga malam Ahad depan dimulai. Rutin majlis Al-Bahjah Brebes insyaAllah tanggal 15 Dzulqa'dah atau 17 Agustus di Karangmalang. Kemudian di Kuningan dimulai Jumat malam Sabtu tanggal 26 Agustus atau 24 Dzulqa'dah. Dan juga jangan lupa kita sempurnakan Ramadan kita, kita jadikan di luar Ramadan seperti Ramadan. Ada program pondok yang sangat banyak, mulai dari pembangunan-pembangunan. Dan juga yang terakhir adalah kami sampaikan, mohon doa. Sudahlah, ini saja yang paling penting. Mohon doa. Mohon didoakan, karena kita lagi membebaskan tanah. Dan temponya sangat pendek, antar sebulan ini. Sebulan, paling lambat 2 bulan. Pembebasan tanah di samping pondok, dan memang pondok perlu perluasan tanah. Tidak luas, hanya beberapa ribu meter. Nilainya cukup tinggi di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah adalah kecil, 2,5 miliar setengah kurang lebihnya, dan harus kita bayar dalam waktu singkat. Mohon didoakan kalau bisa mengambil air wudhu, jika punya kesempatan nanti di rumah, melakukan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, membaca sholawat, membaca Alhamdulillah, lalu berdoa, ya Allah, kirimkan ahli surga orang ikhlas yang bisa membebaskan tanah itu. Dan jadikan kami bersama mereka. Itu saja. Tutup doa itu. Minta doa. Dan kalau sudah satu saja dari hamba yang ada di sini, kok doanya dikabul, apa ada yang gak beres? Semuanya akan beres. Maka yang paling kita butuhkan adalah doa. Dan kami ingat beberapa waktu yang lalu, kekuatan yang luar biasa adalah doa dari para hadirin hadirat ini. Dan para pemirsa, para pendengar semuanya, mohon didoakan. Ya Allah, mohon kirimkan ahli surga, orang-orang tulus ahli surga yang bisa membebaskan tanah di pesantren Al-Bahjah. Selesai. Bisa insya Allah doa ini. Amanat. Mendoakan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekaligus kami buka, siapapun yang ingin menjadi pejuang-pejuang tulus ahli surga, boleh. Nanti di depan sana juga ada setan yang bisa mendapatkan informasi bagaimana ikut membebaskannya dan sebagainya. Para ahli surga silakan datang ke sana atau ke pondok. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa angsurna wa la takhzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtur alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, puji syukur kepadamu atas semua karunia dan nikmatmu. Dan kami mohon ya Allah, berikan kebaikan semua orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Puji syukur kepada-Mu dan terima kasih kepada hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang telah Kau jadikan sebab sampainya nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ibunda kami, ya Allah. Ayahanda kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Sahabat kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Istri kami, ya Allah. Suami kami, ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang Kau jadikan sebab sampainya nikmat itu kepada kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Atasan kami, ya Allah. Bawahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka telah Kau pilih menjadi hamba, ya Allah, yang menjadi sebab sampainya kenikmatan dari-Mu kepada kami. Maka kami mohon tambahlah kenikmatan itu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua, ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, di saat, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jangan sampai hubungan kami dengan sesama kami menjadi sebab kami lupa kepada-Mu, ya Allah. Dan jangan sampai urusan kami dengan dunia ini menjadi sebab kami lupa kepada-Mu. Maka kami mohon, jadikan urusan kami dengan dunia ini karena-Mu, ya Allah. Dan jadikan urusan kami dengan sesama kami selalu karena-Mu, ya Allah. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi sebab keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan satukan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, kebencian, kedengkian, ya Allah. Dan jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon jangan Kau hukum mereka. Berikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah, dan berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan, ya Allah, pasangan kami adalah sebaik-baik hamba yang Kau, sebaik-baik hamba yang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan pasangan kami adalah kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami, ya Allah, orang-orang tulus ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kirimkan untuk bisa berjuang bersama kami orang-orang tulus ahli surga-Mu, ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, jadikan mereka ahli ikhlas, orang tulus, jadikan mereka ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga mereka, ya Allah. Untuk diri mereka dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah para suami-suami yang ada di sini menjadi suami yang selalu mendukung para istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, orang tua mereka. Dan jadikan para istri adalah para istri yang selalu mendukung suaminya untuk bisa berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, sehingga hidup mereka indah, hidup mereka indah, penuh berkah dengan berbakti kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua, ampuni kami semua, ya Allah. Dan jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, baik yang hidup atau yang telah meninggal dunia, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, jagalah perkumpulan ini, ya Allah. Jangan Kau pisah sampai kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, yang ada di tempat ini, yang di luar sana mendengar suara ini, ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu, ya Allah. Giring mereka kepada kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang saya, ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang ada di kiri kanan masjid ini, ya Allah, yang terganggu oleh kami, yang tersinggung perasaannya oleh kami, kami mohon muliakan mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua, ya Allah. Jika ada di antara mereka hamba-Mu yang jarang sholat, jadikan mereka ahli sholat. Jika ada di antara mereka yang sering berjudi, hentikan dari perjudian. Beri rizki yang halal, penuh berkah, ya Allah. Jika ada di antara mereka pemabuk, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran, ampuni mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dan mereka semua dari zina yang busuk. Dan jika ada di antara kami dan mereka hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon bencikan kami dan mereka kepada zina yang busuk, ya Allah. Dan buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Dan cukupkan kami dengan yang halal, puaskan kami dengan yang halal hingga kami tidak butuh yang haram. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Ya Allah, mati dalam keadaan iman, ya Allah.